Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiraatal mustaqim. Shiraatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Abu Qatadah. Ngendika ngeten kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku ida kana ing dalem nalikane ana sinten Rasulullah. Iku fi safarin ing dalem lunga. Iku fi safarin ing dalem lunga. Fa'arosa mongko istirahat sinten Rasulullah bilailin ing dalem bengi. Fa'arosa mongko istirahat sinten Rasulullah bilailin ing dalem bengi. Kanjeng Nabi kalau perjalanan malam istirahat. Karena kita punya hak badan kita untuk diistirahatkan. Tapi sopir ya perlu istirahat malam, kalau enggak ngantuk nanti bahaya. Jadi di malam hari ada kesempatan istirahat, silahkan gunakan untuk istirahat. Jangan ngoyok perjalanannya. Nah, itu kalau pakai mobil pribadi enak ya. Tapi terserah kalau yang penting malam harus ada istirahatnya, sunnahnya demikian, ngikutin apa Kanjeng Nabi. Kalau sekarang tidur di mobil enak, sopirnya tinggal yang belum tidur kan ya. Nah, maka nanti sopirnya biar apa gantian sama kernetnya sama satunya supaya nanti memperoleh kesunahan tidur malam mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Itoja'a kala idaka Nabi Sarafarin fa'arosa itoja'a mongko turu miring sinten Kanjeng Nabi kita dijawab ida ala yaminihi ing atase sisih tengene Kanjeng Nabi. Ala yaminihi ing atase sisih tengene Kanjeng Nabi. Kala ala yaminihi ing atase sisih tengene Kanjeng Nabi. Kala wa ida arsalan ing dalem nalikane istirahat sinten Kanjeng Nabi. Arsa niku istirahat di malam hari iku jenenge aros. Kubaila subhi ing dalam sakdurungi subuh. Kubaila subhi ing dalam sakdurungi subuh. Nasoba mongkon jejekno sinten Kanjeng Nabi. Ziro'ahu ing lengeni Kanjeng Nabi. Lengen yang kanan. Wawadu'a lan meletakkan sinten Kanjeng Nabi roksahu ing sirai Kanjeng Nabi ala kafihi ing atase epe-epe Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi istirahat pas sebelum subuh kurang sak jam ya, kurang sedikit subuh, maka Kanjeng Nabi tidurnya itu tangan yang kanan di apa namanya diangkat, dijejekno. Lalu setelah itu pipi kepalanya diletakkan di tangan itu. Jadi begini. Jadi ini enggak diletakkan begini. Nah, ingatkan. Supaya nanti kalau tidur cepat bangun. Tapi ini tetap ini sikunya menempel ke lantai, ke tanah. Nanti telapak tangan yang kanan digunakan untuk menyangga kepala. Biar tidak terlalu banyak tidurnya. Kalau banyak kan nanti karena itu sebelum subuh dikhawatirkan menghilangkan subuh. Walaupun coro hilang ya gak duso nggih. Mergane tidurnya sebelum subuh ya gak duso. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Kala ngendika sinten ulama, innama nasroba angin pestine jejekno sinten Kanjeng Nabi, menegakkan sinten Kanjeng Nabi. Innama nasroba angin pestine jejekno sinten Kanjeng Nabi dhiro'ahu ing lengene Kanjeng Nabi. Lengan yang bawah itu namanya dhiro'. Zira'ahu ing lengene Kanjeng Nabi li'alla yastaghriqa supaya ora tenggelam sinten Kanjeng Nabi li'alla yastaghriqa supaya ora tenggelam sinten Kanjeng Nabi finaumi ing dalam tidur li'alla yastaghriqa supaya ora tenggelam sinten Kanjeng Nabi finaumi ing dalam tidur supaya tidak terlalu banyak tidurnya ya kala maka yaitu tadi tidurnya dengan posisi yang demikian. Fatafuta mongko dadi sebabe ilang opo sholatus subhi opo sholat subuh an waktiha sangking waktune sholat subuh. Wala an waktiha sangking waktune sholat subuh. Masjid Agung Palembang itu jauh dari rumah. Sopo sing cedek Masjid Agung Palembang? Hah? Jauh kabeh. Oh gitu, gak ada yang Palembang sendiri, gak ada anak Palembang sendiri. Tahu no ya, makomi neng kono kafe wali-wali nih. Masya Allah, tawa cowok itu di dosa kesiti. Aduh, tambah kepingin rono. Kala fatafuta sholatu subhi an waktiha. Oh itu, jadi Palembang itu apa? Provinsi? Oh ngoten. An waktiha sangking waktune sholati subuh. Awa an awali waktiha utawa sangking kawitane waktune sholati subuh. Atau ya, jadi beda kabupaten ya waktu ya. Kabupaten ini muka gak kaya Jogja. Bantul karo Kulon Progo sit teko. Nah, ya namanya ini cowok banget. Kalau yang ini mereka ya tepi-tepi. Beda kabupaten, wis ngene wis ana. Kalau kawin beda kabupaten daerah mereka wis berkuatu lho ngono. Perkane tempatnya jauh. Kalau an waktiha kabupaten gede-gede, Jember sak Jogja kayaknya. Semuanya Yogyakarta. Gede banget. Kalau au an awali waktiha utawa saking kawitane waktune niku jenenge subuh. Dikhawatirkan nanti subuhnya hilang atau awal waktu subuh hilang. Ngono. Makanya tidurnya kalau sebelum subuh itu jangan diletakkan kepalanya, nggak bisa bangun itu. Iya risa itu ya, dia risa itu. Soweret aja gak tangi ya risa itu. Kala an anasin, apa yang kau rasakan saat diseret di warisa itu? Nggak terasa apa-apa? Ya Allah. Sangat enak tidurnya ya. Wah luar biasa ya. Ono tsunami lah kerasa. Kerasa-kerasa sang kuburan. Kala ketika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum biddul jati. Alaikum natapono sapa sira biddul jati. Kelawan kala biddul jati kelawan iku jenenge peteng. Natapono sapa sira kabeh biddul jati ing mawon bae saida biddul jati ing peteng. Kalian itu kalau bepergian pagi-pagi, petang-petang kalau bisa, malam-malam ya. Kalau waktu sahur bagus, saat ini tidur dulu sebelumnya, nanti perjalanan dilaksanakan setelah tahajud berangkat. Fa innal ardo, kenapa? Kok malam-malam? Fa innal ardo krono setuhuni bumi, ikut tutwa, ikut dilempit opo bumi. Iku tutwa iku dilempit apa bumi bilaili ing dalam bengi ya karena apa kok dianjurkan bepergian di malam hari karena bumi akan dilipat oleh Allah di malam hari karena itu perjalanan di malam hari lebih cepat wakila ada pendapat mengatakan ini ala hakikati ngoten hakikati demikian memang buminya dilempit sama Allah taala sehingga cepat ada mengatakan ndak ini maknanya dilempit karena biasanya malam itu tidak banyak orang yang melakukan perjalanan sehingga perjalanan sangat lancar dan karena sangat lancar maka waktu semakin cepat. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan ala hakikati. Artinya ala hakikati benar-benar lempit bumi, benar-benar bumi ini dilempit karo malaikat. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud, qala bi isnadin kelawan sanad hasanin kang hasan. Gala tapi jangan pas maghrib-maghrib ya karena pas maghrib-maghrib itu tidak bagus. Kanjeng Nabi ngelarang kita niku membiarkan anak-anak ya, anak-anak terus hayawan-hayawan pada saat matahari tenggelam. Ini bahaya, matahari tenggelam itu seneng ngomah wae, ngaji mari maghrib, ora sak luyuran. Iki larangan iki Kanjeng Nabi, la tursilu sibyanakum wa mawasyiyakum idza ghabati syamsu aw kama qol. Jangan kalian lepaskan anak-anak kalian, ya toh, dan juga hayawan-hayawan kalian ketika matahari itu terbenam. Menurut ahli klinik ya, Mu, kita enggak tahu. Kalau pada saat itu mandi-mandi ini tenun. Santet paling mandi waktu itu. Benten itu. Lala, ya pokok iso apa, kita enggak tahu alasannya. Jadi ini waktu itu tempat keluyuran setan. Makanya tenun paling mandi itu pas maghrib betulnya. Kala rawahu Abu Dawud, jere ne lo ya mulai duduk ahli klinik. Yang pun sing sampean apa ono sing ngerti sing iso perdukunan ngene iki. Sapa iki sing kaya apa Ramadan? Ndak Ramadan. Rawahu Abu Dawud isnadin kelawan sanad hasanin kang hasan. Kalau ono sing ahli ngene ya. Kala Mbah Wahid. Adul jatuh utai duljah iku asairu iku berjalan filaili yang dalam bengi. Sing ngaji kula nek Jumat iku ana salah siji sing ahli ngoten niku. Wong sepo-sepo iku lah. Yo kok umure iku 70 ngono piro? 70-an yo. Wong loro sing 70 liyane 60 apa piro? Sepo-sepo. Iku ana sing ahli klinik. Rejin ruwi gampang. Kala gampang ini gampangnya ten, gampang nambah ni opo, no barang hilang iso ketemu, ngono jere, jero dewi nang kono, ngono ketemu nang kono tenan, fadlul min Allah ya ta, pun dua amalan opo no, tiga amalan piye terus mari ngono, zaman dulu ceritanya, tapi bukan dia yang cerita kakaknya, tiga amalan waktu pengisian, dia omongi ini bisa dibuat apapun katanya amalan ini. Termasuk mencari barang yang hilang. Dari 60 orang, dari orang-orang Ansor waktu itu, yang Ansor ya, di sebuah pakaian Ansor di itu waktu itu, zaman dulu, Ansor zaman dulu, tahun 60 atau berapa. Ya, marak-maraknya PKI kan, nanti isi. Diomongi ini nanti bisa digunakan sembarang untuk apapun, termasuk untuk mencari barang yang hilang. Dari 60 itu yang sukses cuma satu ini. Bayang Nor ya. Dari 60 itu yang bisa cuma dia. Yang bisa mengembangkan amalannya. Jajal buacok langsung. Di ngamal lo langsung buacok. Gak apa-apa ting, ting, ting. Maksudnya gak medas ya. Ngamal lo langsung buacok, buacok, buacok. Yang bisa untuk yang lain cuma dia. Satu saat ada kehilangan itu orang-orang. Kehilangan sandal. Zaman dulu sandal lili. Tahu sama sandal lili. Itu zaman dulu mahal. Paling bagus ya. Gak ada kaya saiki wis wata opo-opoan sembarang nekermen opo-opo raono zaman biyen. Itu paling mahal. Pas nang masjid ilang. Wong-wong langsung goleki Pak Ni. Anu nang Pak Ekoe, si waktu itu masih muda ya. Langsung dek merem. Wow, wayu ada ngono. Ditono karo wong akeh, lari diikuti sama orang banyak. Iku jarene. Loh, ketemu langsung. Iku nang omah iki sing nyolong didelok nang jero tenan. Masyaallah. Mari kudu terkenal wis. Kalau dia bisa ngoten-ngoten nah. Mbah Mabarun. Ya, roh Mbah Mabarun gak wis. Mbah Mabarun ni. Ya, murid Mbah Munawir ya. Walim beliau. Oh, kowe gak harus sepo-sepo aku ya sekarang wis edan rene. Tahu kelangan peda motor zaman dulu peda motor Honda apik kowe. Zaman dulu tahun berapa yang 70 atau berapa. Beda motor Honda kan wah ngeten iki. Ilang dilalah. Ilang lalu iki sing kon goleki. Anu. Pedaku ilang, motorku ilang, golekno. Gampang, Mbah. Derek kula mawon jenengan. Binjing nggih. Sang mriko teng Jogteng mriko. Ayo parani. Lah niko, Mbah. Lho, ketemu langsung. Ditanggi tiyang niko. Joko langsung. Nah, niku. Ini kan kelang-kelangan, yang DE. Kalau, Kelangan bojo Kak Suyuti. Nah, iki gorong nemu ceritane. Golak, tapi biasanya orang yang demikian itu bakatnya anu dewi-dewi ini bakat masalah demikian niku. Ngono. Ini bakat dalam hal ini. Qala wa Nabi Salabah Al-Husani. Klenik ya. Ngaji kula sing dikaji pas bab iku hasbunallahu wa ni'mal wakil sawaneng deh. Ternyata menambah ilmu kan ya. Wah, iku kita pengin ane lho Sirul Jalil yo. Kan cocok iku. Sawaneng deh. Seneng pol. Qala wa an Abi Salabah Al-Husani radhiyallahu anhu. Cocok iku nemu wis. Nemu apa amalan baru ngono. Langsung diamalno kanggo nyarang, mandi, ngerti nyarang. Menahan hujan ben gak udan. Langsung diamalno. Alhamdulillah kula melaken gak udan jerene. Masyaallah. Niku nek ahline lho, nek awakmu sing maca ngobas-ngobas. Ahline yo, diwaca pisan wis langsung disuruh supaya gak hujan, gak hujan. Alhamdulillah jerene. Waduh. Iki sing ngajino kalah gitu. Kala ketika sapa Abi Salabah. Yes, feno diamal no wong ya, kita untuk ganjaran kan ya. Ane kepeto anone dewe-dewe. So nek kepinjal tolong opo-opo njaluk tolong nang dhewe, Pak. Ini ada salah satu santri yang belum dapat jodoh, Pak. Enggak tak mongno kan sini. Gala sabar sik tapi. Gala ngendika sinten Abi Salabah. Kana ono sapa anas menungso. Ceritanya iya ngerti nih, ada arek wedok runu tatuan wedok itu, Rifki, nanti Rifki wedok tatuan. Jadi mungkin mungkin karena itu, gak ada yang mau mendekati wong wedok kok tatuan. Jadi reken sangar ya toh, menakutkan aja. Maka nih gak payu-payu rabi. Terus moro nang DM-mu diapa nombor, saya ini payu apa durung. Nek gelem kan Suti, tapi tatuan. Karena ono sapa anas menungso iku ida nazalu ing dalem nalikane mak leren atau menempat ya menempat sapa anas manzilan ing dalem suwijine tempat saat perjalanan saat perjalanan ketika mereka apa namanya istirahat di suatu tempat tafarruqu mongko pisah-pisah sapa anas fi syi'abi ing dalem piro-piro lereng gunung. Siap niku jalan yang ada di lereng gunung. Fisyabi ing dalem pira-pira jalan lereng gunung. Wal audiyati lan pira-pira lan pira-pira iku jenenge jurang. Jadi waktu itu sahabat ketika apa namanya perjalanan lalu istirahat mereka pisah-pisah. Ada yang di lereng-lereng gunung, ada yang di jurang-jurang ngoten. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten inna tafarruqakum setuhune pisah-pisahi sira kabeh inna tafarruqakum setuhune pisah-pisahi sira kabeh fi hadhihi syi'abi ing dalam ikilah pira-pira lereng gunung jalan yang ada di lereng gunung wal audiyati lan pira-pira jurang iku inna madzalikum angin pestine ute mengkunu-mengkunu tafarruqakum. Kala innama dhalikum iku angin pestine utawi mengkunu-mengkunu tafarruqakum. Iku minasyaitani saking setan. Iku saking setan. Kala iku minasyaitani saking setan. Wah ini, kalian pisah-pisah di lembah-lembah, di lereng gunung ini merupakan perbuatan setan. Jangan berpisah-pisah. Kalau tidur nanti di perjalanan jauh, tidurnya itu berkelompok. Jangan sendiri-sendiri. Kala falam yanzilu mongko ora leren sapa anas. Falam yanzilu mongko ora leren sapa anas. Bada dzalika ing dalam sause mengkono-mengkono dawuh Kanjeng Nabi manzilan ing dalam panggonan ilan doma kecuali gabung bergabung ya kecuali menggabungkan bergabung sapa ba'duhum sebagiannya anas ila ba'din marang sebagian kang liyo rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad hasanin kang hasan. Kala kan enak nek bareng-bareng ngeten wonten napa-napa ada keluhan segera bisa diatasi ada gangguan segera bisa diatasi. Tapi kalau sendirian, apalagi itu di tempat yang asing, apalagi itu di lereng gunung, angkut di goa orang hutan bi, ya ade, di goa gue, bengok-bengok gak ono sing nulung nek dhewean, nek bareng kan saged. Kalau wa an Sahl ibn Amrin, wakilah Sahl ibn Rabi ibni Amrin al Ansori al Ma'rufi kang terkenal bibnil Hamdoliyah kelawan aran ibnul Hamdoliyah. Kala iki jenengi ibu e Hamdoliyah. Kala bibnil Hamdoliyah kelawan aran ibnil Hamdoliyah. Wahwa utawi ibnul Hamdoliyah iku min ahli Bayatu Ridwan, sangking ahline Bayatu Ridwan, termasuk ikut Bayatu Ridwan. Iku dibiat oleh Kanjeng Nabi ya. Ala untuk membalas Sayyidina Utsman. Tapi ternyata Sayyidina Utsman enggak meninggal. Kan isunya dibunuh oleh orang Quraisy. Radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Ibnul Hamdoliyah? Marra lewat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bairin ketemu kelawan onta. Lho nek ketemu mbek balik. Di bairin, ya. Yeah. Jadi ketemu kelawan onta gak oleh marro Rasulullah bairon mboten asal. Ya paham ya. Jadi eling-eling ning gawe maf'ul. Jadi ada fi'il itu lazim, ada muta'addi. Kalau yang lazim ndak bisa sampai kepada maf'ulnya. Paham? Ya bisa. Kayak marroin ya boleh marro Rasulullah bairon harus pakai ba. Maf'ulnya itu menggunakan ba. Ngoten to nggih. Aduh, jadi gak iso nasokno. Kala bisa sampai pada maf'ulnya dengan perantaraan huruf jar. Kodelahiko kang teman-teman ketemu itu menempel opo dohruhu opo gegeri bair bibatnihi kelawan perutnya bair. Rasulullah berjalan bertemu dengan seekor onta. Ternyata onta itu sangat kelaparan. Sampai-sampai perutnya menempel ke punggungnya. Berarti sudah sangat lapar ya. Cekung sekali lapar. Gitu nih. Gak punya apa-apa perutnya. Iya deh. Arek pondok perutnya kan woy ngoten. Tipis sekali. Nempel dan geger. Sing tirakat tapi ya. Sing gak tirakat ya waduh woy bola. Bagaulah. Kalau gak ada rencang kakek-kakean poso. Uyuh perutnya itu blenduk, tapi blenduk ke belakang. Sampaian kan ke depan. Itu ke belakang. Jadi benar-benar begini. Ketemu saya izin, langsung sarungnya digenek. Pas apa nyuci baju bareng-bareng. Langsung sarungnya dimendur. Izin dia. Ketok, kok akeh nopo? Poso nih, bukan malah pamer gitu loh, pakai poso ini. Orang kaya ngono. Nah, tadi malah ditutupi sama dia. Kalau kocnya tua ya, saya masih kecil waktu itu masih umur berapa, 16 atau apa, dia kan sudah sepuh ngaji waktu itu. 16 atau 15, saya lupa, 15 saya ya. Ngaji mahrot itu. Bagaulah, poso are pondok tenanan nih, ya. Sampai saat ini kan yang penting kerasan. Takut sama kau ngendika sinten Kanjeng Nabi. Ittaqullah fi hadhil bahaimi. Ittaqu wa tiyo sapa sira kabeh Allah ing Allah. Ittaqu wa tiyo sapa sira kabeh Allah ing Allah. Fi hadhil bahaimi ing dalam ikilah pira-pira rumangkang. Kala kala al mukjamati kang mukjamah. Mukjam maknane ya sing ora iso ngomong ngono ya. Cemuk jamah niku. Al mukjamati kang ora iso ngomong. Takutlah kalian kepada Allah ya, kepada Allah terhadap binatang yang enggak bisa bicara ini. Dia enggak bisa bicara, mbok dadekno luwe ya gak iso ngomong, aku luwe ngono. Nyong kencot nyong ra iso. Lanjane dia binatang yang enggak bisa ngomong. Maka takutlah kalian, ya. Farkabuha mongko numpa ono sopo siro ing iki jenenge bahimah solihatan hale layak untuk dinaiki. Maknane ya apa? Kalau kalian mau menaiki hayawan ini, maka kasih dia makan supaya dia kuat untuk dinaiki. Ono Ojo Medina iki tok gak gelem ngekei mangan. Delo pinggang gue gak gelem tuku bensin. Umpamane koyo ngeteni. Koyo ngeteni ra beres niki. Gala pun niku dadi bener-bener dirawat dosa lho ya nek duwe hayawan gak dikei makan dosa niku. Kalau kepingin gak ngekei mangan duwe hayawan diculno. Dilepas wis. Biar cari makan sendiri beres jenengan gak dosa nek ngeteni. Duwe kucing sampean ya kudu dikei mangan. Nek gak kepingin kei mangan dilepas kucingnya. Paham? Biar cari makan sendiri. Dilepas wae. Wakuluha lan mangano sapa sira kabeh ing bahimah solihatan hale bagus. Solihatan hale bagus layak untuk dimakan. Disembelih dengan sembelihan syar'iyah lan dikasih makan supaya nanti layak dimakan. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih. Wa Nabi Ja'farin rubani Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhu maqala. Ngendika sinten Abdullah bin Ja'far? Ardafani nggoncengno ing ingsun, memboncengkan ing ingsun. Ardafani boncengno ing ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lata yaumin ing dalem suwijine dina. Lata yaumin ing dalem suwijine dina khalfahu ing dalem burine Kanjeng Nabi. Suatu saat katanya Abdullah bin Ja'far, Rasulullah membonceng saya. Berarti Abdullah bin Ja'far ini keponakan Kanjeng Nabi. Ja'far ini putrane Abu Thalib, saudarane Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi membonceng keponakannya. Wa sarolan membisikkan sinten Kanjeng Nabi ilayya marang ingsun hadisan ing hadis. Lalu beliau membisikkan kepada saya ucapan beliau. Hadis ucapan beliau dibisik aku dibisiki. La uhadditsu kang ora nyritakno sapa ingsun. Bihi kelawan hadisan ahadan ing wong siji minan nasi kang saking menungso. Dan tidak akan saya ceritakan ucapan beliau kepada siapapun. Ngono. Iki rahasia. Seneng kan nggih? Sopo sih gak seneng dibisiki Kanjeng Nabi. Taman mimpi ketemu Kanjeng Nabi dibisiki. Nam. Rahasia iki nam. Weh. Seneng kowe nam. Seneng tahu mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kala akeh maca selawat ya. Wa kana ahabba mastataru bihi Rasulullah li hajatihi hatafun aw haisun nakhlin. Wa kana ahabba ma lan ono iku luweh kasenengine perkara. Wa kana lan ono iku ahabba ma luweh kasenengine perkara. Kala istataru kang gawe tutup. Istataru kang gawe tutup sinten Rasulullah bihi kelawan ma sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gala lihajatihi krono hajati Kanjeng Nabi. Gala opo hadafun opo hadaf itu apa namanya umbruane tanah atau pasir. Ya, ngerti umbruan ya? Apa bahasa Indonesianya? Tumpukan ya, tumpukan tanah atau tumpukan pasir yang tinggi ya, yang agak tinggi kan itu. Jadi Kanjeng Nabi itu senangnya kalau mau qadil hajat, beliau itu mencari gundukan tanah atau gundukan pasir, lalu bersembunyi di belakangnya. Nah, ini anjuran yang ngono. Nek di tempat lapang kalau mau qadil hajat cari tempat yang tertutup. Nah, itu kan iso nutupi. Auha isunahlin. Kala. Auha isunahlin utawa kebun iku kurma yakni ngersakno sinten sapa iku Abdullah ha itu nahlin ing kebun kurma rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun hakadha hali kaya mengkini mukhtasaron halitin ringkes wa zada lan nambahi fihi ing dalam hadis sapa Al-Barqani Imam Al-Barqani bi isnadin kelawan sanad bi isnadi muslimin kelawan sanad di Imam Muslim Ba'da qawlihi ing dalam sawuse dawuh Abdullah bin Ja'far rupane dawuh Aisyah Nahlin dawuh ini fadakhala mongko mlebu sinten Kanjeng Nabi haiton ing kebun lirojulin kang kadhe wong lanang kala minal ansori kang saking wong ansor jadi masuk kebun itu faida fihi mongko dumadaan iku ing dalam kebun jamalun utawi jamal unta mal kaono alipe iki jamalun utawi unta awas oleh jenemu lho mal ya ono alife karo ora beto manane fazakana falamma ra'a mongko semangsane melihat opo jamal ya Allah jamal weruh rek Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat beruntung jamal karena langsung melihat Kanjeng Nabi jar-jaro mongko bengok-bengok opo jamal ketika si onta melihat Kanjeng Nabi onta itu langsung meringi-ringi bersuara ya wadarofat lan mengalir opo ainahu moto luruni jamal jamal itu menangis melihat Rasulullah ya tersedu nangis fa'atahu mongko nekani ing jamal sinten annabiyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala pamasaha mongko demek sinten Kanjeng Nabi mengusap sinten Kanjeng Nabi kala sarotahu ing punuke jamal aisanamahu tegese punuke jamal ngerti punuk ya wadifrohu lan opon dukure jamal wadifrohu lan dukure jamal ketika Kanjeng Nabi melihat onta itu meringi-ringi lalu Kanjeng Nabi mendatangi onta itu diusap oleh Kanjeng Nabi punuknya punggungnya diusap oleh Kanjeng Nabi ya ketika sudah diusap maka piye fasakana mongko meneng opo iku jamal kala fasakana mongko meneng opo jamal jadi di front iku yang sebelah telinga ini sing berkeringat yang sebelah keringat sebelah telinga iku dilus-lus karo kanjeng punuke dilus-lus sebelah telinga dilus-lus karo kanjeng Nabi lalu meneng dilus-lus Kanjeng Nabi tahu apa yang diadukan oleh Jamal kepada Kanjeng Nabi. Dia mengadukan apa? Kanjeng Nabi paham. Dia mengadukan ini. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi man rabbu hadzal jamal? Man utawi sapa iku rabbu hadzal jamal? Pangerane, maksudnya wong kang duweni ikilah. Untuk siapa yang punya unta ini siapa? Dari Kanjeng Nabi. Liman iku kadwe sopo hadal jamalu utai kila onta ini onta milih siapa ini onta siapa ini onta siapa faja'a mongko teko sopo fatan pemuda minal ansori kang sangking won ansor kala fakola mongko ngucap sopo pemuda hada kang sur teko hada utawi iki Kanjeng Nabi iku li kadwe ingsun ya Rasulullah ini onta saya ini ikan saya, lu kok mencolot-mencolot kelaparan ini gimana? Enggak lah. Si, saya tetelan nih, Pak. Jam piro kowe nek tetelan? Malam. Mosok. Nang ndi nek tetelan bengi? Hah? Nang ndi? Nang kontrakan. Mene Kang Sur kono. Ono sing tuku nek bengi ta? Sampai jam piro? Mulai jam piro? Fakala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi afala tatakillah afala tataki mongko ono to ora wedi sapa sira Allah ing Allah mongko ono to ora wedi sapa sira Allah ing Allah fi hadhil bahimati ing dalam ikilah hayawan tidakkah engkau bertakut kepada Allah dalam hayawan ini nak allati kang mallakaka kang memilikkan ing sira mallakaka kang memilikkan ing sira sinten Allahu Allah iya ing iya Bahimah iki jenenge dhamir mun fasil ya tadi maf'ul bihi fa innahu krana sedune jamal iku yasku mengadukan opo jamal ilayya marang ingsun kala iku yasku mengadukan opo jamal ilayya marang ingsun anaka ing sedune sira iku tuji uhu iku ndadekno kencot sapa sira ing jamal ngencotno sapa sira ing jamal ngencotno bahasa nisar ngencotno ngono ya ndadekno lapar sapa sira ing jamal ayo onta iki tadi mengadukan pada diriku bahwa engkau menjadikan onta itu lapar kok enggak ngasih makan onta itu ha sampai apa perutnya tempuk karo punggungnya. Ya nek unta ya kudu akeh makane, tirakate beda. Nek manungsa iku ya titik mangane, dan nek unta sing digoleki akeh mangane. Ya ngono, nek ana unta gak gelem mangan, regane regane larang apa murah? Ora, wis. Tapi nek manungsa sithik mangane, wis akeh tirakate, wah regane tambah larang ngono. Golek mantu diteloki akeh mangane apa sithik yo. Akeh mangane ra sido ngono. Nantai beras. Ala anaka tujiu. Koyan iki le. Kala maknane beda antara hayawan karo manungsa. Yang dicari dari hayawan adalah dagingnya. Yang dicari dari manusia bukan dagingnya. Ya kan? Ngoten niku. Kala watu de ibuhu. Bahkan kalau zaman sekarang orang itu suka diet ya supaya tubuhnya kelihatan langsing ya diet sampai kadang makan sampai kadang semaput-semaput waktu de ibu hulan ngeselno sopo siro ing jamal ayo engkau membuat jamal ini capek onta ini capek tapi enggak dikasih makane ojo ngunuli kasih makan yang banyak yo kerjane akeh ya toh gak apa-apa mangane akeh kuwi nek iso dadi kaya kebu jare Mbah Sinten yo. Hah? Mangane akeh kerjane ruso. Ngono yo. Mangane akeh kerjanya kuat. Yo, ojo mangane akeh turune kuat yo kulo. Yo ora pas iki mangan akeh kerjane sing akeh ngono. Nek mangane sithik yo kerjane sithik ngono yo. Ala artine nek kowe mangane akeh ya semakin dibuat akeh ndresi ngajine. Tapi biasanya nek akeh mangan iku senengane ngantuk, turu ngoten iku malah males. Ya ala dadi mendingan apa gak usah mangan akeh-akeh. Pagane nek poso iku enteng awake le. Enteng ngoten. Ya ala nek wis biasa ya, nek wis biasa enteng banget. Ruwahu warwahu lan ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud ka riwayatil Barqani kaya riwayate Al Barqani qauluhu utawi dawuhe Abdullah bin Ja'far rupane difrohu huwa yo difrohu iku bikasid dali kelawan kasroidal al mujamati kang den titik wa iskanil fa'i lan maca sukun fa wa huwa utawi difrohu iku lafdun lafat mufradun kang mufrad muannasun kang muannas. Kalang ing diku sinten ahlu lugat al-dhifra utawi dhifra iku al-maudi'u panggonan alladzi kang ya'roku kang keringeten apa alladzi minal ba'iri saking uto khalfal uduni ing dalem burine kuping tempat yang berkeringat di belakang telinganya onta itu namanya dhifra wa qauluhu utawi dewe Abdullah bin Ja'far rupane tud'ibuhu ay tud'ibuhu ndadekno capek sapa sira ing unta wa an Anas lan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu kalang iki kosenan Anas kuna ono sapa kita iku idza nazalna ing dalem nalikane leren sapa kita manzilan ing dalem suwicine tempat la nusabbihu mongko ora ora salat sapa kita ikula nusabihu ora sholat sopo kita hatta nahula sehingga manggono sopo kita meletakkan sopo kita meletakkan arrihala ing piro-piro bawaan barang bawaan ing piro-piro barang bawaan kalau kita sedang bepergian lalu istirahat di suatu tempat, kita enggak segera sholat sunnah. Padahal kita sangat ingin sholat sunnah. Sampai kapan? Sampai kita menurunkan barang-barang bawaan dari atas onta ben gak kecapean nonton. Ya gue nek ngonto ya. Nah, ini enggak mobil saya. Wa qauluhu taidawi rawahu riwayat ning hadis apa Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad ala syarti muslimin ing atase syarat di Imam Muslim. Wa qauluhu taidawi Kanjeng Nabi rupane lanu sabihu ay lanu sholli. Wa qauluhu taidawi Anas rupane daulanu sabihu ay lanu sholli. Tegese ora maca ora salat sapa kita annafilata ing salat sunah. Wa maknahu te maknane ikilah nusallin nafila iku anna setune kita ma'ahir sina sertane ngungsengi kita kepingine kita kepingin ngungseng ala sholati ingatasi sholat iku la nukoddimuha iku orang disikno sopo kita ing sholat iku orang disikno sopo kita ing sholat ala hakbir rihali ingatasi menurunkan piro-piro barang bawaan wa irohatid dawabi lan mengistirahatkan biro-biro rumangkang. Walaupun kita sangat senang sholat, tapi kita tidak mendahulukan sholat, mengalahkan menurunkan barang bawaan. Supaya apa? Supaya ontanya juga bisa beristirahat. Wallahu a'lam. Ya Rabbana andarofna bi anna naqdarofna wa anna